sekarang juga, sekarang juga. Beri tepuk tangan yang meriah. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya.